Mohon perhatian, pendengar 107,8 FM Radio Suara Tauhid Ambon, insyaallah sesaat lagi akan hadir ke ruang dengar antum kajian ilmiah bersama asatidzah Ahlussunnah Wal Jamaah. Persiapkan diri antum dan jangan lupa mencatat fawaid yang diperoleh sehingga dapat bermanfaat. Demikian informasi kami sampaikan. Dari studio kami ucapkan selamat menyimak.